Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, dan kita sudah memasuki pelajaran yang ke-29. Barakallahu fikum. Halaman 207 sekarang ya. Poin yang ketiga. Nah, barakallahu fikum, mau dibaca bareng apa? Antum mau bergantian baca? Apa? Latihan. Ya, silakan ke latihan baca. Baca nomor 1. Hajja akhi qabla salasati awamin wa ana hajjatu hadal ama. Halaman berapa antum baca? Halaman 207. Iya, coba diulang. Diulang. Hajja akhi qabla salasati awamin wa ana hajjatu hadzal 'ama. Iya, artinya saudaraku haji 3 tahun yang lalu dan aku haji tahun ini. Naam. Hajja akhi qabla salasati a'wamin. Qabla salasati a'wamin wa ana hajjatu hadzal 'ama. Naam. Nomor 2. Huwa sabbani walakinnani ma sababtuhu. Dia mencelaku dan akan tetapi aku tak mencelanya. Naam, ahsanta. Huwa sabbani walakinnani ma sababtuhu. Barakallahu fikum. Dia mencelaku namun aku tidak mencelahnya. Naam. Nun yang ada di fi'il dan nun yang ada di huruf-huruf walakinna huruf semuanya nun wiqaya. Nam sabbani nunnya wiqaya, ya-nya maful bihi. Kalau walakinnani nun di situ wiqaya, ya-nya sebagai isimnya walakinna. Nam. Dilanjutkan. A'asubbu laka mazidan. Nomor 3 ya. Iya. Nomor 3 kan? Iya. Terus ini a'asubbu. Hadzunnu kan nomor 2 ini. Iya. Eh? Enggak apa-apa, baca beda cetakan berarti beda dibaca. Cetakan ya. Iya, baca. Nomor 3 aja langsung. Ya. Oh. Adzunnuka taliban. Naam. Artinya aku mengira engkau seorang siswa. Iya. Ahsanta. Adunnuka taliban. Naam. Kafnya maful bihi pertama, talibannya sebagai maful bihi kedua. Terus lanjutan. A'asubbu laka mazidan minasyayi ya sayyidi? La syukran. Apakah aku akan menuangkan kepadamu tambahan dari teh itu, teh ini wahai tuanku? La wa syukron, tidak, terima kasih. Naam. A'asufu laka mazidan minasyayi ya sayyidi la wa syukran. Nomor 5. Lam tajurrina thawaba fit 5. Kalau lam nanti fi'ilnya majzum, kalau lam fi'ilnya itu majzum, dibuang nunnya. Karena nunnya di situ tidak dibuang, berarti bukan lam. Berarti 5. Asalnya limadha atau 5 asalnya. Karena kemasukan lam alifnya dibuang, jadi 5. Seperti amma, an sama ma. Ketika masuk an menjadi amma. Alifnya nunnya mimnya tanpa alif. Amma. Seperti ini juga sama, 5. Mimnya tanpa alif. Kenapa? Karena kemasukan huruf lam jer itu. 6. Diulang. Lima tajurrina thawaban. Thawaba fit turabi. 6. Lim ya. Ya Fatimatu. 6. Lima tajurrina thawba fit turabi ya Fatimatu. Artinya milik siapa? 5. Kenapa? Kenapa engkau meletakkan baju ini di tanah, wahai Fatimah? Tajuru, jaro ya juru itu menarik, menyeret atau menarik. Kenapa engkau menyeret pakaian itu di tanah, wahai Fatimah? 6. Nomor 6. A atatta hadhihi riyalati ya su'atu? Naam. Adattuha ya mi'atu riyalin. Ya. Apakah engkau telah menghitung rial-rial ini, wahai Su'ad? Ya, aku telah menghitungnya. Rial tersebut berjumlah 100 rial. Ahsanta. A'adatti hadhihi riyalati ya Su'adu? Naam. Adat tuha hiya mi'atu riyalin. Nomor 7. Lamma daholtul baita samimtu ra'ihatan thayyibatan. 6. Ketika aku masuk ke rumah, aku mencium bau wangi. Iya. Santa lamma dakhaltu baita samimtu raihatan thayyibah. 6. Lamanya di situ dorob, bukan huruf jazm ya. Kalau huruf jazm masuk pada fi'il mudhari'. Nomor 8. Yamurul mudiru alal fusuli kulla sobahin. Kepala sekolah melewati atau berjalan di kelas-kelas setiap pagi. 6. Yamurul mudiru alal fusul kulla sobahin. Nomor 4. Poin 4 sekarang ya. Asnidil af'alal atiyata ilal mutakallimi kama huwa muwaddahun fil mithali. Sandarkan fi'il-fi'il berikut kepada mutakallim, kepada pembicara, yaitu fa'ilnya yang menunjukkan arti saya, aku ya. Nah, mutakallimnya kalau mutakallim mufrad berarti saya, kalau mutakallimnya mutakallim jamak kami. Nah, kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang dijelaskan pada contoh. Nah, contohnya di situ Hamidun dhanna berubah menjadi ana dhanantu. Hamid menyangka berubah menjadi ana dhanantu, aku menyangka atau aku telah menyangka. 6. Ya, silakan dilanjutkan. Hamidun marra. Ana marartu. Ya, artinya Hamid melewati. Saya melewati. Ya, tambah. Dua-dua macamnya. Hamidun hajja. Ana hajjatu. Artinya? Hamid berhaji. Saya berhaji. Naam, ganti. Hamidun sabba, ana sababatu. Hamid mencela, aku mencela. Hamidun sabba, ana sababtu. Hamid menuangkan, aku menuangkan. Iya, aksanta. Berganti. Hamidun adda, Hamidun addatu. Ana. Oh, Hamidun adda, ana addatu. Iya. Ada apa? Menghitung boleh. Oh ya. Hamid menghitung, saya menghitung. Iya. Hamidun jarro, ana jarrotu. Ana jarrotu. Naam. Ahsanta. Hamidun jarro, ana jarrotu. Berikutnya. Hamidun radda, ana raddatu. Artinya? Hamid mengembalikan. Iya. Saya mengembalikan. Hamidun sama, ana samimtu. Hamidun mencium, ana mencium. Naam, ahsanta. Samimtu, dibaca samimtu. Kenapa? Karena fi'il madinya berasal dari samima. Ya, jadi samima. Samima asalnya fa'ila wazannya. Nah, ketika bersambung dengan domir rofak mutaharik, domir fa'il menjadi samimtu. Nah, kembali ke asal sebelum di idgham. Ya, satu lagi. Hamidun masa, ana masastu. Masa asalnya masisa, berarti apa? Ana masistu. Nam, ana masistu. Ana masistu. Artinya? Hamid menyentuh, aku menyentuh. Nam, aksanta. Fa'ila masisa, sehingga fi'il madinya mengucap masistu seperti fa'ila, fa'iltu. Kalau fa'ala, fa'altu. Kalau fa'ula, fa'ultu. Nah itu. Nam, fi'il mudo'af yang kita baca adalah fi'il-fi'il mudo'af, yaitu fi'il yang ain katanya atau ain fi'il dan lam fi'ilnya dari satu jenis huruf, dari jenis huruf yang sama atau kembar. Nah, poin kelima, ta'ammalil mithala thumma dha'il amra minal af'alil atiyati. Perhatikanlah contoh, lalu letakkan fi'il amr. Nah, dari fi'il-fi'il berikut. Perhatikan contoh, lalu letakkan fi'il amr, yaitu antum bikin fi'il amr kemudian ditulis di titik-titik. Dari fi'il-fi'il berikut, yaitu fi'il yang ada di sebelah kanan. Nah, di situ disebutkan anta tajuru, kamu menarik. Tajuru asalnya dalam kurung bukan asalnya. Tajuru kalau belum diidgham menjadi tajuru. Ta jim ro sukun lalu ro berharokat, itu kan tajuru. Asalnya apa kalau sebelum tulisan seperti ini? Asalnya tajruru, tajruru itu asalnya. Ikut wazan taf'ulu, taf'ulu. Jadi fa'ala yaf'ulu, ikut fa'ala yaf'ulu seperti kata bayak tubu, tak tubu. Asalnya tajruru. Kemudian apa yang terjadi? Pemindahan harokat, naklul harokat. Harokat ro dipindah ke jim. Jim, sehingga jimnya berharokat doma, ro-nya sukun. Nah, menjadi tajurru, lalu diidgham dalam tulisan. Tajurru. Nah, tajurru, apa fi'il amrnya? Fi'il amr terbuat dari fi'il mudorek dengan cara apa? Membuang huruf mudora'a. Maka dibuang taknya. Taknya dibuang, maka yang terjadi apa? Setelah tak dibuang, mensukun huruf akhir. Iya kan? Nah, ketemulah dua sukun, yaitu sukun pada ra dan sukun yang datang karena sebagai fil amr. Ketemu dua sukun, apa yang dilakukan? Bebaskan dua sukun tersebut. Dengan apa? Dengan harokat fathah menjadi jurra. Nah, boleh enggak selain fathah? Boleh. Di doma juga boleh juru. Harokat idba mengikuti harokat sebelumnya itu doma. Boleh enggak curi? Boleh. Sebagai harokat asal iltiqa' sakinain, juri. Nah, kalau fi'il sebelumnya doma berarti boleh tiga harokat, jurra, juru, juri. Tapi kalau fi'ilnya harokat, maksudnya apa? Harokat sebelum huruf yang harokat fa fi'il maksudnya. Kalau harokat fa fi'ilnya fathah berarti dua wajah macamnya. Dua wajah seperti apa yang harokat fathah? Apa yang telah kita lewati harokat fathah? Addu ya addu ya. Addu ya addu menggigit. Addu ya addu. Fi'il mudhari'nya addu addi. Enggak ada addu, enggak ada. Kenapa? Karena harokat sebelumnya fathah. Nah, syahidnya yang antum pahami ambil harokat fathah aja. Ketika ketemu dua sukun pada fi'il mudhari', pakai harokat fathah yang sering dipakai. Ya, seperti ini kita mengucap jurro. Nah, dalam kurung ya layal taki sakinan, tidak ketemu dua sukun. Tidak ketemu dua sukun, yaitu dengan apa? Membebaskannya dengan memberikan harokat pada salah satu sukun yang ada. Nah, mana yang diberi harokat? Yang diberi harokat ro yang kedua setelah itu di idgham jurro. Nah, berikutnya tamurru, apa fi'il amarnya? Murro. Nah, tahuju apa? Hujja. Tasubu. Tasyammu. Syamma. Ini syamma. Boleh dua wajah kali. Syamma boleh sammi. Kalau yang suba berapa wajah? Suba, subu, subi. Nah, ini untuk yang fa'ilnya musatir hujuban takdirhu anta ya, fa'ilnya. Tapi kalau fa'ilnya sudah berubah menjadi ya, berarti satu wajah. Muri, huji, subi, syami, fa'ilnya ya, memiliki arti anti. Nah, taruddu, apa fi'il amarnya? Rudda. Nah, tadhunnu, apa? Dunna. Kalau tadi taruddu artinya menolak, ruda tolaklah. Tadunu artinya mengira, duna artinya kiralah. Nah, taudu apa fi'il amarnya? Udda. Nah, pakai yang harokat yang biasa dipakai. Boleh juga udu, udi boleh, tapi yang kita sering pakai harokat fathah. Tamassu apa? Massa. Nah, boleh enggak masih? Boleh enggak masu? Masu enggak boleh karena harokat sebelumnya fathah. Masih boleh. Poin 6, iqra ma yali, bacalah berikut ini. Ya, kita baca bareng. Jura hadzal kitaba. Tariklah. Maktaba. Oh, maktab. Jura hadzal maktaba. Jura hadzal maktaba. Tariklah meja ini. Tariklah meja ini. Subal qahwata lidduyufi. Subal qahwata lidduyufi. Tuanglah kopi untuk para tamu. Tuanglah kopi untuk para tamu. Udda hadhil kutuba. Udda hadhil kutuba. Hitunglah kitab-kitab ini. Hitunglah kitab-kitab ini. Syamma hadhil zahrata. Syamma hadhil zahrata. Ciumlah bunga ini. Ciumlah bunga ini. 6. Ta'amal mayali, perhatikanlah berikut ini. Hajja lam yahuj. 6. Yahuj di situ masih belum jadi, belum masih hanya sebatas rangkaian urutan perubahan. Dalam kurung lam yahuj. Yahuj. 6. Ketika kemasukan lam, fi'il mudhari' menjadi majzum. Apa tanda tanda jazmnya? Sukun. Untuk yang barisannya huwa, hiya dan yang semisalnya, majzumnya tandanya sukun ya. Kalau yang berakhiran nun af'alul khamsa, maka majzumnya tandanya dibuang nun. Nah, ini fi'il ini ya hujju, asal kalau belum masuk lam kita baca dengan memecah itu menjadi ya hujju, yaitu ya ha doma lalu jim sukun yang pertama lalu jim yang kedua doma, gitu kan. Ulang harakatnya apa? Ya doma ha apa ya fathah lalu ha doma lalu jim sukun lalu jim lagi doma, masukkan lam. Harakat yang tadi enam yang kita baca, harokat terakhir disukun karena kemasukan lam. Maka ketemu dua sukun. Sukun pada jim pertama, kemudian sukun pada jim yang kedua. Enam. Maka ketemu dua sukun, dihidupkan salah satu sukun yang ada dengan harokat apa di sini? Harokat fathah. Boleh enggak doma? Boleh. Boleh enggak asro? Boleh. Nah. Lam yahujji. I'rabnya seperti ini, bilangnya sukun muqaddar ya. I'rabnya. Lam yahujja fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi sukun muqaddar. Wa hurikat bil fathhi liltiqa sakinain, dan diberi harakat fathah karena ketemu dua sukun. Atau wa hurikat bidomi liltiqa sakinain li harakatil itba, dan diberi harokat doma karena ketemu dua sukun untuk harokat itba, yaitu harokat mengikuti harokat sebelumnya. Kalau yang fathah, alasannya apa? Li takhfif, karena untuk takhfif, meringankan harokat, diberinya fathah. Nah, fathah itu harokat yang ringan. Kalau kasro, wa hurikat bil kasri li asli harokatil iltiqa sakinain, diberi harokat kasro karena harokat asal ketemu dua sukun. Nah, itu kalau di i'rabnya panjang. Jadi antum bisa i'rabnya dibaca fathah. Lam yahujja, yahujja fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi sukun muqaddar. Sukun muqaddar wa hurikat fil fathhi apa tadi? Li liltiqa' sakinain li ajli takhfif. Nah itu, takhfif alasannya, meringankan harakat. Kalau yang di kasrah sama mengucapnya seperti tadi, cuman beda mengucap alasan harakat aja. Wahurikat bil kasri liltiqa' sakinain liharokatil asli liltiqa' sakinain. Nah, kalau doma harokat itiba mengikuti harokat sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Dhanna yadhunnu. Dhanna yadhunnu. Menjadi apa? Kalau masukkan lam menjadi apa? Lam yadhunnu. Yadhunna. Lam yadhun. Nah, lam yadhunna. Kalau ngikut, nah, kalau ngikut yang atas ya. Mana yang anda baca tadi? Tersingkap sama kipas jadi celana salah baca. Iya. 209 tadi. Kipas angin menerka. Menyingkap halaman itu tersingkap lagi itu. Ya, kita lanjutan. Tadi ya hujah ya. Dalam burung layal taki sakinan, tidak ketemu dua sukun fil lughatil arabiyati. Maksudnya dalam bahasa Arab itu tidak ada ketemu dua sukun. Nah, tajuru la tajur, dalam burung la tajur, double sukun pada ra. Nah, lalu dibaca menjadi tajurro. 6. Poin 8, ajib andil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan penafian menggunakan lam. Lam berarti antum bikin fi'ilnya mudhari' karena lam sih. 6. Nomor 1. Sebagai contoh kita baca ahajajta. Ahajajta. Apakah engkau telah haji? Apakah engkau telah haji? La, lam ahujja. Tidak, aku belum haji. Tidak, aku belum haji. Nah, a'adatta hadhil kutuba ya binti. adati lah adati hadhil kutuba ya binti adati hadhil kutuba ya binti ya binti. Apakah engkau telah menghitung kitab-kitab ini wahai putriku? Apakah engkau telah menghitung kitab-kitab ini wahai putriku? Lam a'uddaha. Belum aku menghitungnya. Asababta zamilaka hada ya aliyu. Asababta zamilaka hada ya aliyu. Apakah engkau mencelah temanmu ini wahai Ali? Apakah engkau mencela temanmu ini wahai Ali? Lam asubbahu. Tidak aku mencelahnya. Nah, mau terus lanjutkan apa antum yang baca? Coba baca. Amarul mudirri alal fusuli. Fa'il, mudir fa'il. Amarul mudiru alal fusuli. Iya, artinya mudir memerintahkan Apakah mudir melewati kelas-kelas? Iya. Jawabannya? Kira perintah. Tidak. Lam murruhu. Lam yamurruhu. Lam yamurru. Al-mudiru alal fusuli. Lengkapnya gitu. Lam yamurru mudiru alal fusuli. Naam. Kepala sekolah tidak melewati kelas-kelas. Ya, nomor 5. Asbabatal ma'a alladhi kana fil kubi. Apakah engkau telah menuang air yang ada di dalam gelas? La iya. lam asubbahu. Tidak, aku tidak menuangnya. Naam. La lam asubbahu. Tidak, aku tidak menuangnya. Atau kalau dijawab panjang menjadi la lam asubbal ma'a alladzi kana fil kubi. Kalau jawabannya dipanjangkan ya. La lam asubbal ma'a alladzi kana fil kubi. Tidak, aku tidak menuangkan air yang air tersebut ada di gelas. Nah. Ya, siapa lagi? Syaminta ra'ihatan karihatan indama fatahtal baba. Apakah engkau mencium bau yang menyengat atau bau yang membencikan ketika kamu membuka pintu? Lam syamintu ra'ihatan karihatan indama fatahtul baba. Tidak, aku tidak mencium bau yang menyengat ketika aku membuka pintu. Naam, asyamintu ra'ihatan karihatan indama fatahtal baba. Apakah engkau mencium bau yang kariha itu asalnya tidak disukai, dibenci. Tidak, bau yang dibenci maksudnya bau yang tidak sedap. Ketika engkau membuka pintu, Lam asumma ra'ihatan karihatan indama fatahtul baba. Naam. Barakallahu fikum. Lam asamma. Diperbaiki harokatnya. Lam asamma. Rahatan. Nah, Lam asyammal ka'raihatan karihatan indama fatahtul baba. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kelihatannya tinggal sekitar 3 kali pertemuan lagi. Kelihatannya semakin dekat ujian ini. Perlu didata enggak yang ujian ya? Oh iya. Maksudnya sampai sekarang belum ada pendataan. Karena ada sisi baiknya kalau didata itu, kita bisa mempersiapkan hadiah. Soal terus juga hadiah sudah disediakan. Hadiah. Rencananya untuk ikhwan sekitar 10 besar ada hadiah yang sudah disiapkan DL sama DL3 untuk akhwatnya sekitar 6 atau 7. Jadi ada 17, kurang-kurang lebihnya 17-an. 10 untuk ikhwan, 7 untuk akhwat. Adanya sama ada 17, 16 untuk kita cari nyontek. 6 untuk akhwat, 1 untuk sendiri. Insyaallah. 6. Itu ya, jadi dipersiapkan ujian. Kisi-kisi sudah diberitahu, insyaallah apa yang disebutkan dalam kisi itu keluar, hanya soalnya aja yang agak apa namanya berbeda dengan soal yang di kisi-kisi. Kalau kisi-kisi kan bentuknya mungkin jawaban isian ya. Kalau soal nanti ABC ada yang mili. Nah, dan waktunya 2 jam. 60 soal waktunya 2 jam. Itu waktu maksimal. Kalau selesai dalam waktu 30 menit ya enggak masalah, silakan. Boleh. Nah, dan yang 10 besar harus diumumkan untuk motivasi ke yang lain. Jadi kalau dapat 10 besar jangan minta anak dirahasiakan. Nah, ini sudah aturan panitia. Kasih tahu yang 10 besar. Bukan untuk apa tujuannya menjadikan antum riang enggak, ini kan peramalan panitia yang sudah disebutkan di awal bahwasanya nanti untuk membuktikan memang betul-betul ada tes, ada yang 10 besar dan semoga menjadi motivasi bagi yang lain untuk semakin semangat belajar dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Dan juga kabar gembira, kitab sorab yang mau kita pelajari insyaallah sudah ada kabar masuk ke percetakan. Nah, jadi semoga nanti bisa dicetak dalam waktu, selesai dalam waktu dekat, sehingga ketika kita memulai DL3 barangkali bisa juga sekarang memulai kitab sorab ini yang mau dipelajari insyaallah. Tinggal nanti apakah waktunya hanya untuk malam yang kita bagi dua untuk DL3 dan sorab, ataukah mau nambah waktu di pagi hari. Kalau di pagi hari mungkin bisa ditambah dua pagi misal. Misalkan pagi Sabtu sama pagi Ahad gitu ya. Misal. Nah. Assalamualaikum. Nah, kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Ya. Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Warahmatullahi wabarakatuh.